Masih kita pada pembahasan tentang wawu. Mari disebutkan sebelumnya bahwasanya wawu datang di atas 8 sisi. Sisi yang pertama sudah kita ambil rafa', dan itu ada 2 kemungkinan, ataupun rafa'nya kalimat setelahnya, dan itu ada 2 kemungkinan wawunya sebagai istinafiyah atau haliyah, atau nasabnya setelahnya, nasab kalimat setelahnya. Dan ketika itu wawunya ada 2 kemungkinan juga, apakah wawu maf'ul ma'ah ataupun wawu ma'iyah, wawu al-jama', wawu al-jama'. Kemudian juga setelah kita ambil pula wawu yang mana isim setelahnya majrur, itu ada 2 wawu pula, wawu qasam dan juga wawu rubba. Udah dia belum? Wawu rubba udah ya. Kemudian juga ada wawu berikutnya yang ke-4 berarti ini ya. Yang pertama kan wawu setelahnya rafa', kemudian yang kedua wawu setelahnya nasab, wawu yang ketiga setelahnya jar, yang keempat ini wawu yang mana setelahnya sesuai dengan yang sebelumnya. Ini sudah kita ambil juga. Nah, sekarang kita lanjutkan langsung. Masih pada pendapat yang mengatakan bahwasanya wawu dalam contoh ayat tadi wa futihat abwaabuha adalah wawu tsamaniyah. Dan itu dilemahkan ya oleh Ibn Hisham. Waqila, siapa ini? Terakhir. Waqila laisat Zaidah. Itu. Waqila laisat Zaidah. Itu bukan. Ya waqila laisat Zaidah. Ada yang mengatakan wawunya pada wafutihat abu-abuha bukan wawu Zaidah, tapi atifah. Jawabannya mahdhuf. Takdirnya kana kaita wa kaita. Ini dikatakan oleh Zamakhsyari wal Baydawi. Ya. Kata yang lain wawu yang ada pada contoh ayat hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, itu wawu pada wa futihat bukan zaidah tapi atifah. Atul jumlah ala jumlah. Futihat abwaabuha diatafkan kepada ja'uha. Hingga apabila mereka ahlul jannah mendatangi surga, wa futihat abwaabuha, dan pintunya sudah terbuka. Ya. Jawabannya idza mahdhuf. Ya. Kaita wa kaita, demikian demikian. Itu dipilih oleh Zamakhsyari dan Al-Baydawi. Wa qila ul hal, ada yang lain mengatakan namanya wa haliyah. Ay wa qad futihat, sehingga maknanya ada qad di situ. Wa qad futihat. Sudah kita lewatkan ya. Bahwasanya qad sering mengiringi jumlah haliyah yang diawali dengan fi'il madhi. Sehingga terjemahannya hingga apabila ahlul jannah mendatangi surga dalam keadaan pintunya sudah terbuka gitu. Kalau tadi yang pertama ucapan Zamakhsyari dan juga Al-Baydawi maknanya hingga apabila mereka ahlul jannah mendatangi surga dan dibuka gitu. Fadakhalatil wawu li bayani annaha kanat mufattaha qabla maji'ihim. Maka wawu di sini masuk untuk menjelaskan bahwasanya surga itu pintunya dalam keadaan terbuka sebelum mereka ahlul jannah mendatanginya. Wa hudzifat fil ayat al-ula li bayani annaha kanat mughallaqah qabla maji'ihim. Adapun pada ayat yang pertama yang mengisahkan tentang ahlun nar, hatta idza ja'uha futihat na ahlun nar, dibuang di situ wawunya. Li bayani annaha kanat mughallaqah, untuk menunjukkan bahwa neraka tadinya ditutup. Qabla maji'ihim, sebelum mereka datang. Setelah datang baru dibuka. Iya. Itu dikatakan oleh Al-Baghawi. Jawab ini. Pendapat yang berapa ini? Jadi ada yang mengatakan bahwa haliyah. Jadi surga ataupun mereka ahlul jannah ketika mendatangi surga dalam keadaan pintu sudah terbuka. Kemudian kenapa dalam ayat yang lain futihat tanpa wawu? Katanya untuk menjelaskan bahwasanya ahlul nar tatkala mereka mendatangi neraka pintu baru dibuka. Gitu. Sebelumnya belum dibuka sebelum mereka datang. Wa qawlu jama'ati minal udaba kal hariri wa minan nahwiyin ka ibn Khalwai. Kemudian juga pendapat sekelompok dari udaba ahli dalam masalah adab, kal hariri dan nahwiyin, adab dalam masalah nahwu yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Wa minan nahwiyin, dan di karangan ahli nahwu seperti Ibn Khalwai, dari antara al-mufassirin seperti As-Sa'labi, mereka berpendapat innaha ay al-wawu fi wa fi wa futihat wa wa thamaniyah, yaitu bahwasanya wawu pada futihat adalah wawu tsamaniyah. Kenapa? Li'anna abwabal jannah tsamaniyah, karena pintu surga itu jumlahnya 8. Kata mereka, di antara kekhususan, ciri khusus ucapan orang Arab adalah menyertakan wawu bersama hitungan ke 8. Ketika berhitung wahid itsnan tsalatsa arba'a khamsa, ketika tsamaniyah berubah tsamaniyah, untuk mengisyaratkan bahwasanya jumlah sempurna itu 7. Ketika antara ditambahkan baru kasih wa tsamaniyah. Walidzalika lam yadkhul fil ayah qablaha, oleh karenanya tidak masuk kepada ayat sebelumnya. Futihat abwaabuha, ketika menyebutkan tentang pintu-pintu atau dibukakannya pintu-pintu ahli nar, enggak kasih wawu katanya. Kenapa? Li'anna abwaaba jahannam sab'ah, karena pintu-pintu jahannam ada 7 katanya. Wa qauluhum inna minha, juga ucapan mereka inna minha, sungguh termasuk wawu tsamaniyah adalah ucapan Allah, wa tsaminuhum kalbuhum, dan yang kedelapannya adalah anjing mereka. Ini ucapan ini adalah al-qawlu la yardahu nahwi, ucapan yang tidak diterima oleh seorang pun dari ahli nahwu. Kenapa? Li'annahu la ta'allaq bihi hukmu hukmun i'rabi, karena tidak berkaitan padanya dengan hukum i'rab. Ya, hukumnya wawu ataf, wawu haliyah. Ya kan? Wala sirun ma'nawi, di sini tidak ada rahasia makna yang bagus padanya. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Wal qawlu bidzalika ay bi anna al wawu tsamaniyah fi qouli ta'ala wan nahuna 'anil munkar, li anna al wasf ats-tsamin ab'ad. Ab'ad min al qawli bidzalika fil ayataini qablaha. Dan ucapan yang membawa wawu kepada wawu tsamaniyah pada ucapan Allah Ta'ala, wan nahuna 'anil munkar, dan mereka-mereka yang melarang dari yang munkar. Ya, li'annahu al-wasfu tsamin, karena dia annahu na'il munkar adalah sifat yang ke-8 yang Allah puji dalam surat Al-Baro'ah. Sebagian mengatakan di sini wawunya wa tsamaniyah karena di sifat ke-8. Atta ibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wa annahu na'il munkar. Atta ibun, satu al-abidun, dua al-hamidun, tiga as-sa'ihun, empat ar-raki'un, lima as-sajidun, enam al-amiruna bil ma'ruf, tujuh wa'annahuna, ketujuhnya ab'ad. Ini pendapat yang mengatakan wawu pada annahuna al-munkar adalah wawu tsamani ab'ad, lebih jauh lagi pendapat ini dari pendapat yang mengatakan bahwasanya wawu tersebut adalah wawu tsamani pada dua ayat yang lalu lewat, wa tsaminuhum kalbuhum dan wa futihat. Ini lebih jauh lagi yang mengatakan wanahuna wawunya wawu tsamaniyah, karena wawu di situ wanahuna alal munkar adalah wa'atifah, tidak boleh dibuang. Sedangkan wawu tsamaniyah di sisi orang yang mengatakan atau menetapkan adanya wawu tsamaniyah bisa dibuang, dan di sini enggak bisa dibuang. Annahuna alal munkar enggak bisa dibuang wawunya. Sedangkan di sisi mereka yang berpendapat adanya wawu tsamaniyah, berpendapat bahwasanya boleh wawu tsamaniyah dibuang. Di sini enggak bisa dibuang, berarti bukan wawu tsamaniyah. Wal qawlu bidzalika fi qouli ta'ala, kemudian juga pendapat tentang wawu tsamaniyah dalam ayat Allah Ta'ala, sayyibati wa abkara, janda dan gadis. Li'anna al-bakara, ini juga ucapan seperti ini jauh. Ya. Atau wasayyibati wa abkara, mereka yang mengatakan bahasanya wawu pada wa abkara itu adalah wawu tsamaniyah, zahirul al-fasad, sangat jelas kerusakannya, kekeliruannya. Ya, di sini jelaskan wal qawlu bidzalik, dan yang mengatakan tentang wawu tsamaniyah pada ayat Allah sayyibati wa abkara, mengatakan wawunya wawu tsamaniyah, kenapa? Li'anna al-bakara wasfun tsamin, karena bakara itu sifat yang ke-8, zahiru al-fasad, sangat jelas kesalahannya, kelirunya, kekeliruannya. Kenapa? Li'anna wawu tsamaniyah shalihan lisuqut, karena alasannya tadi sama, wawu tsamaniyah itu bisa digugurkan indal qaili biha, di sisi orang yang berpendapat atau menetapkan adanya wawu tsamaniyah. Wa hiya fi hadhil ayah la yashih istatwa, sedangkan wawu di sini wabkara tidak bisa digugurkan. Kenapa? Idz la tajtami' as-suyubah wal bakara, karena yang namanya as-suyubah, kejandaan, wal bakarah dan keperawanan tidak bisa berkumpul. Iya kan, kalau digugurkan sayyibatin sayyibatin abkara, ini bertentangan, enggak bisa berkumpul. Walaysat abkara sifatun thaminah, Ya. Dan adgara bukanlah sifat yang ke-8. Wa innama hiya tasi'ah. Hanyalah dia sifat yang ke-9. Iz awalu sifat, karena awal sifatnya adalah khairan min kunna, lebih baik dari kalian. Khairan dulu. Khairan min kunna mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wabkara. Berapa? 9, coba. Ada yang tinggal tadi ya? Ya, dicek lagi aja. Khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wabkara. Ini kan sudah 8. Kalau tanpa menghitung khair, jangan harus dihitung. Khairan itu sudah yang pertama gitu. Khairan min kunna yang pertama. Harus dihitung hitungnya. Khairan min kunna muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, sa'ihat, taibat, abkar. Wa qawlu salabi. Sedangkan ucapan as-salabi inna minha qawlahu ta'ala, termasuk qawlu samani adalah ucapan Allah Ta'ala. Sab'a layali wa samaniyat ayyam. Banyak gitu ya. Insyaallah. Wau-wau yang ke samaniya itu, yang ikut ke samaniya, sehingga ada yang berpendapat oh samaniya banyak. Sab'a layali wa samaniyat ayyam. 7 malam, 7 siang, 7 malam dan 8 siang. Sahun zahir, ini kelalaian yang nyata. Ma balianna atifah, karena dia wau di situ huruf atof. Wa dzikruha wajib, dan disebutnya wajib, dibuang enggak bisa. Ah itu, hujannya itu aja. Kalau samaniyah bisa digugurkan, ketika digugurkan itu sah. Ah, ini pendapat salah. Keliru. Ah, jawab sudah paham kan itu wau ada 8. Kemudian an-naw'u tsamin, macam yang ke-8. Ini yang terakhir sepertinya ya. Yang terakhir ya dari pembahasan tentang mufradat itu. Yang datang di atas beberapa sisi. An-naw'u tsamin, macam yang ke-8, ma ya'ti 'ala tsnai 'ashara wajhan. Kata yang datang di atas 12 sisi. Ini yang paling banyaknya. Wa huwa ma, itu ma. Wa hiya 'ala dhurbain, dan dia ma ada 2 macam. Ismiyatun wa aujuha sab'ah. Nah, ma ismiyah, isim. Sisinya ketika dia jatuh sebagai isim ada 7 sisi. Nah, ini. Yang pertama ma'rifatun tamah, ma'rifah tamah. Ma'rifah yang sempurna. Contoh fa ni'ma hiya. Ya, ma di sini ma'rifah tamah. Maknanya fa ni'ma syai ibda'uha. Intub bisadaqat fani'immahu, ya kan? Intub bisadaqati fani'immahi, wa intukhfuha au tu'tuha al-fuqara fahu khairul lakum wa yukafiru ankum sayyiatikum. Maknanya ni'ma asyai di sini, maknanya asyai ma'rifah tamah. Asyai ni'ma asyai ibda'uha hiya, maksudnya menampakkan apa? Sadaqah, agar diikuti oleh yang lain. Wa ma'rifatun naqisah, yang kedua ma'ismiyah adalah ma yang ma'rifah naqisah, naqis ma'rifah dan naqis. Wahiyal mausulah, yaitu ma' mausulah ya. Ma'rifah kan naqisah kan, kenapa? Karena dia butuh penyempurna berupa silah. Contoh ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah, ay allazi indallahi khair. Kemudian yang ketiga dari ma ismiyah syartiyah. Contoh wa ma taf'alu min khairi ya'lamu Allah. Berumatan dulu kita baca ya. Kemudian yang berikutnya istifhamiyah. Contoh ma tilka biyaminika ya Musa. Wajib hadzu alifaha idza kanat majrurah. Wajib ma istifhamiyah dibuang alifnya ketika dijarkan dengan huruf jar. Contoh amma yatasaalun fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Ini bima. Walihadza radda al-Kisai 'ala al-mufassirin qawlahum bima ghafara li rabbi innaha istifhamiyah. Oleh karenanya al-Kisai membantah ahli tafsir ucapan mereka yang membawa ma di sini bima ghafara li rabbi, bahwasanya di situ ma'nya istifhamiyah. Kenapa? Karena di situ panjang ma'nya. Panjang ya. Wa inna ma jaza limadza fa'alta, hanyalah yang diperbolehkan adalah seperti limadza fa'alta, ditetapkan di situ alifnya bersama ma. Li'anna alifa sarat hashwan bitarkib ma'adha, karena alifnya yang menjadi bagian kata itu sendiri dengan tarkib bersama za. Fa'ashwatil mausulah wa nakira tamah, maka dia menyerupai si mausul dan nakira yang tamah. panjang ya, sudah kita baca caranya sedikit. An-naw'u samin, macam yang ke-8. Wa huwa akhirul anwa'a, itu. Inilah macam terakhir dari kalimat-kalimat yang datang di atas 12 sisi. Wa huwa ma, itu ma. Wa hiya 'ala durbain, dan dia ma ada dua jenis, ada dua macam, ismiyatun wa harfiyatun. Ismiyah dan harfiyah. Fadzurbul awal, macam yang pertama itu al-ismiyah, wa hiya al-ashraf, dan itu yang paling mulia, yang lebih mulia. Wa wujuhuha sab'ah, dan sisi-sisinya ada 7. Ma ismiyah ada 7 macam. Yang pertama ma'rifatun tamah, ma'rifah sempurna dia, tidak butuh pelengkap ataupun penyempurna. Fala tahtaju ila syai', maka dia ma'rifah tamah, tidak butuh kepada sesuatu pun. Wa hiya durban, dan itu ada 2 macam lagi, 'amah wa khassah, umum dan khusus. Fal 'amah hiya allati lam yataqaddamha ismun, takunu hiya wa 'amiluha sifah lahu fil ma'na. Nahu qawli ta'ala in tubdu shadaqati fa ni'mahi fama fa'ilu ni'ma. Ma'naha asyai' wa hiya dhamir الصدقات على تقدير مضاف محذوف دل عليه تبدو وهو المخصوص بالمدح أي فنعم الشيء ابدأها. معرفة تامة, dia tidak butuh kepada sesuatu pun, dan itu ada 2 macam, amah dan khasah. Adapun yang amahnya adalah allati lam yataqaddamha ismun, yang dia tidak didahului oleh isim. Jadi ma ini tidak didahului oleh isim. Takunu hiya wa amiluha sifah, yang mana ma, ya, yang mana ma ini dengan ambilnya menjadi sifat bagi isim tersebut yang mendahuluinya. Dipahami gak nih? Ya, ma yang nakirah, ma'rifah tamah, amah adalah ma yang tidak didahului oleh isim, yang mana dia, ma itu sendiri bersama amilnya menjadi sifat bagi isim tersebut. Nanti ada yang seperti ini, beda ini. Contoh qauli ta'ala in tubdu shadaqati fa ni'mahi, jika kalian menampakkan sedekah, fa ni'mahi, sungguh itu adalah nikmat-nikmatnya perkara. Fama fa'il, maka ma di sini fa'ilnya nikmat. Fa ni'ma, fa'ilnya nikmat. Maknaha, maknanya ma di situ asyai'. Wa hiya dhamir as-shadaqat. Ya. Dan hiya itu dhamir, dhamir yang kembali kepada al-shadaqat. Ala taqdiri mudhafin mahdhufin, dengan menakdirkan mudhaf yang dibuang. Ada mudhaf sebelum al-shadaqat yang dibuang. Yang dalla alaihi tubdu, yang mana mudhaf tersebut ditunjukkan oleh tubdu. Wahual maksus bilmadah, yaitu sesuatu yang dihususkan dengan pujian. Maksus bilmadahnya. Fani'ma syai ibda'uha, yaitu ibda'u as-sadaqat. I'rabnya bisa dengan beberapa sisi kan, sudah kita lewatkan. I'rabnya ni'ma ar-rajul zaidun itu sama. Ni'ma syai ibda'uha, bisa ibda'nya sebagai mubtada. Ni'ma syai khabar, ibda'uha sebagai khabar, mubtada mahdhuf. Dan yang lainnya, ada 4 sisi kalau masalah ya. 3 atau 4 sisi ya, kita cek itu, merujuk lagi. Banyak sisinya. Sifat ini ma, ma'rifah tamah amah, yaitu ma yang tidak didahului oleh isim, yang mana ma dengan amilnya dijadikan sifat bagi isim tersebut yang mendahuluinya. Dan ketika itu maknanya asyai, asyai fani'mahi, ya fani'ma asyai, ya hiya, hiya kembali kepada sadaqat. Hanya saja di situ dari maknanya diketahui ada sesuatu yang mahdhuf. Iya, bukan sedekah tersebut, tapi ibda, karena pembahasan tentang itu, intubdu shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah, maka menampakkan sedekah adalah perkara yang sangat bagus. Ya, fa ni'mahi. Wal khassah, kemudian yang kedua khassah. Ma'rifah tamah khassah. Di sini dikatakan khassah karena dia ma tidak ditakdirkan dengan lafaz asyai yang umum. ya, tidak dengan nakdir dengan lafaz syai. Contoh yallati yataqaddama ismun takunu hiya wa amila sifah, ini palingnya tadi. Yallati yataqaddama ismun takunu hiya wa amiluha sifatan lahu fil ma'na wa tuqaddar min lafzi dhalika al-ismi al-mutaqaddim lahu wasaltu ghuslan ni'ma daqaqtu daqqan ni'ma ay ni'ma al-ghusl ay ni'ma ad-daq. Nah itu. Jadi disebut dengan khasah karena dia tidak ditakdirkan maknanya dengan lafaz asy-syai, yang asy-syai itu kan umum lafaznya. Tidak, tapi khusus penakdiran makna itu khusus itu. Kalau yang amma kan penakdirannya asy-syai kan, asy-syai kan umum, asy-syai. Apa itu yang khasah? Yallati yataqaddamuha ismun takunu hiya wa amila sifah. Ma ma'rifah tama khasah adalah ma yang didahului isim yang mana ma beserta amilnya sebagai sifat bagi isim tersebut yang mendahuluinya secara makna, secara makna. Wa tuqaddar fi lafzi dzalika al-ismi al-mutaqaddim, dan ditakdirkan maknanya ma itu dari lafaz isim yang mendahuluinya. Contoh wasaltu ghuslan ni'ma. Ya. Saya mencucinya dengan pencucian yang sangat bagus gitu. Ghuslan ni'ma, daqaqtu daqqan ni'ma, saya menghancurkannya, melembutkannya dengan sebagus-bagusnya. Ayat takdirnya ni'ma al-ghusl wa ni'ma ad-daq gitu. Kenapa di situ ucapan ni'ma yang datang setelah jumlah tidak bisa dijadikan sebagai sifat? Karena sifatnya itu qaulun mahdhuf. Ya, sifatnya itu qaulun mahdhuf. Ya maqulan fi ni'ma al-ghusl gitu. Ghusl tu ghusl ni'ma. Itu ni'ma bukan sifat secara lafadznya, secara maknanya saja, karena yang menjadi sifat itu pada asalnya adalah qaul yang mahdhuf. Ghusl tu ghuslan maqulan fihi ni'ma. Saya cuci dia dengan cucian yang dikatakan padanya sebaik-baik cucian gitu. Kenapa demikian? Karena nama ni'ma itu didatangkan untuk insya. Insya il-madah, memunculkan pujian. Jumlah insya'iyah tidak bisa jatuh sebagai sifat. Nah, itu alasannya. Kalau secara zahir kan bisa itu. Ah, ni'ma ini jumlah fi'liyah. Iya, karena dia dan dia karena dia datang setelah nakirah berarti sifat. Tidak bisa. Kenapa tadi alasannya? Ni'ma itu jumlah insya'iyah. Yang namanya jumlah insya'iyah tidak bisa jatuh sebagai sifat. Sehingga sifatnya pada hakikatnya adalah qaul yang mahdhuf. Ghuslan maqulan fihi ni'ma. Ya, daqaqtu daqqan ni'ma, takdirnya daqaqtu daqqan maqulan fihi ni'ma. Ataupun ni'ma ad-daq. Wasani, ya, sifat itu macam yang pertama dari ma ismiyah yang dia merupakan apa? Ataupun yang dia ma'rifah tamah. Ya. Paham ya, ada dua macam. Yang pertama amah, yang kedua khasah. Nah, yang amah itu takdirnya asy-syai, yang khasah tergantung yang sebelumnya karena dia diambil lafaznya dari yang sebelumnya. Iya. Apa? Iya. Ya betul itu. Jadi, yang dimaksud dengan ma ismiyah ma'rifah tamah yang amah adalah ma yang tidak didahului oleh isim, yang mana ma beserta amilnya dijadikan sebagai sifat baginya secara makna. Contohnya ini, in tudus sadaqati fani'immahi. Ya, fani'immahi. Ada enggak isim yang mendahului ni'ma? Enggak ada, fa adanya. In tudus sadaqati fani'immahi. Tuh. Kalau tadi kan didahului isim. Wasal tu ghuslan ni'ma. Kalau sekarang ada enggak isim yang mendahului? Enggak ada kan? Itu tu shadaqati fa, sudah ada fa-nya, sudah terpisah dengan sebelumnya. Kalau tadi kan langsung wasal tu ghuslan ni'ma, enggak ada fa-nya. Sudah diputus dengan yang setelahnya dengan fa ini. Insyaallah bisa dipahami ya. Cukup dulu, nanti masih banyak nih sisanya. Kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.